Siap itu ya. Biar biar biar. Wes ranya kok saiki ngemot. Wes dadi lanang tenan sak. Wes tapi kok bengi nek saiki ya. Wes tobat tenan. Amin. Lah wes. Lah nyampe Jack. Yang gede lagi ada ndak? Sudah.